يا من له الهدى صبحا وغفرانا يا من له الهدى صبحا وغفرانا أنت إلهنا أمهو خطايانا أنت إلهنا أمهو خطايانا يا مودي القلوب ألهدنا دنيانا يا غافر الذنوب قد جئت طمعنا يا مودي القلوب ألهدنا دنيانا يا غافر الذنوب قد جئت طمعنا يا من له الهدى صبحا وغفرانا أنت إلهنا أمهو خطايانا هدى صبحا وغفرانا يا من له الهدى وغفرانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر لله الحمد. Ujian terhenti kepada Allah yang beri suara indah buat akhi tilah Ustaz Fahir. Nikmat sekali. Allahu Akbar. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ikhwatul iman, cahaya hati yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah, sangat dibahagiakan oleh Allah di waktu fajar ini kita diperkenankan oleh Allah menikmati hidangan fajar, hidangan hidayah. Allahu Akbar, bersama guru-guru yang mulia. Allah Muhammad Amin, Ustaz Muslih Al-Aziz Haji. Allahu Akbar. Ustaz Muhammad Hayatuddin, Ustaz Haji Muhammad Abu Syukur, Ustaz Maulana Jalaluddin, Haji Muhammad Maulana. Karena beliau ini imam besar Masjid Muhammad Kadhafi. Suara yang sangat indah. Mudah-mudahan dapat jodoh. Tolong kamera ada di itu. Allahu Akbar. Pasti di perkhidmatan. Ada ilmu yang anak perempuan, ada ilmu. Susah loh cari imam yang ganteng, soleh, apa. Allahu Akbar. Wallahi alham. Ya Allah. Imam yang datang bingung lagi. Kebanyakan yang datang ini Ustaz Haji Muhammad Saifullah. Beliau ini master Ustaz Muhammad Nata, ya, mantan maaf pengaman ya. Sudah ya. Nah, Ustaz Iwan Jawi ada keajaiban. Ini kita semua saksi. Kita syukur ya Ustaz Musni. Sebelum nikah Ustaz Iwan Jawi mukanya hitam. Benar. Ya, Ustaz tidak boleh hitam, ya. Benar. Ya, Ustaz. Ya. Benar. Hitam. Hitam. Tapi begitu nikah, sebab dapat cahaya. Insyaallah cahaya kita ya. Nah, ini nikah itu bisa bikin berubah. Allah. Yang tadi hitam, yang tadi jelek, tetap jelek. Jadi cakep, memang indah ya. Itu janji Allah memang. Bahwa kalau kita di jalan Allah itu mendekati cahaya. Yukhrijakum minas zulumati wan nur. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menolong orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Orang kafir bersama setan-setan mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Makanya di hari kiamat nanti ibyam tatwujuhum, orang beriman itu wajahnya putih bercahaya. Sebaliknya orang kafir, orang munafik, orang yang banyak maksiat, koruptor, pejina, pejudi, penipu, tukang rumpi, iswadat ujuhum, mukanya gelap, ya, hitam. Na'udzubillah imin yalik. Mudah-mudahan yang menyaksikan cahaya hati ini Allah beri cahaya wajah, Allah beri cahaya hatinya. Ya sa'ad nurum baina aidi wa bi aina. Silakan tafadhal Ustaz yang diberi cahaya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan dan itu merupakan perbuatan baik, sungguh itu tidak lepas dari hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Sadaqallah. Ketika kita bangun di tengah malam salat tahajud, kemudian kita merasakan nikmat khusyuk dalam salat tahajud itu, sungguh ini adalah merupakan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Ketika kita mau bersilaturahim seperti ini, saling cinta mencintai karena Allah, sungguh ini adalah merupakan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Maka setiap hari kita berdoa meminta mengemis kepada Allah, terutama ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, bimbing jalan hidup kami. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, dan doa ini sering kita baca. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afata wal ghina. Ya Allah, hamba mohon hidayah-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang yang mampu untuk mengendalikan diri. Kemudian kita mohon kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala al-ghina. Kenapa yang kita minta dalam hidup ini yang pertama adalah hidayah Allah? Karena hidayah itu sangat mahal harganya. Siapapun orangnya, apapun pangkat derajatnya, apapun gelar yang ia sandang, tidak bisa memberikan hidayah. Hatta sampai Rasul tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Saya teringat dengan sebuah ungkapan bait syair yang termaktub dalam tafsir Sawi. Di sana ada bait syair mengatakan, "Wa man lam yublaq sa'idan minal ajali, faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'ammin." Famusa la bi rabbahu Jibril kafirun. Famusa la bi rabbahu Fir'aun musal. Barang siapa yang diciptakan oleh Allah tidak mendapatkan hidayah Allah oleh karena orang itu tidak berusaha untuk mencari, untuk mengejar, untuk memburu hidayah itu, faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'min. Sungguh rugi orang-orang yang mendidiknya dan orang-orang yang mengharapkannya. Contoh dalam bait syair ini, famusa la bi rabbahu Jibril kafirun. Kita lihat dalam sejarah, yang mendidik, yang membesarkan Musa Samiri itu adalah malaikat Jibril. Bayangkan, yang mendidik, yang membesarkan itu adalah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu adalah pesuruh Allah yang sangat taat kepada Allah. Membesarkan Musa Samiri, kok menjadi orang kafir? Ya, itu malaikat. Musa lagi robah rupir Allah. Musa, sebaliknya gitu bang. Ya. Nabi Musa itu kalau kita lihat dalam sejarah, yang mendidik, yang membesarkan itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu orang kafir, bahkan gemuk orang kafir. Membesarkan Nabi Musa, kok menjadi rasul. ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sering saya umpamakan, hidayah itu tak ubahnya bagaikan kipas angin yang bergerak. Lampu yang menyala, mic yang bersuara. Itu semua bisa berpotensi, bisa aktif karena ada arus listrik. Ya, ini enggak bergerak karena ada arusnya. Karena belum dinyalain, belum dinyalain. Ya. Tapi kalau seandainya arus listriknya mati, kipas angin pun berhenti bergerak. Lampu pun ikut padam. Kemudian mic pun akan berhenti bersuara. Begitupun hati ini. Kalau saatnya hati ini sudah tidak mau menerima hidayah Allah, sudah tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, maka hati ini akan keras, hati ini akan beku, hati ini akan kering. Akibatnya, watarokahum fi dulumati la yusirun. Allah tinggalkan mereka dan mereka tidak bisa melihat sesuatu apapun di muka bumi terbelah. Maka kita terus berusaha untuk mencari hidayah itu. Nah, Allah berikan akal kepada kita sebagai manusia. Itu pun merupakan bagian daripada hidayah Allah. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu mantik ya Ustaz Hayat, itu ada sebuah ungkapan, al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang natik. Natik itu bisa bermakna dua. Yang pertama Allah berikan akal, yang kedua Allah berikan kemampuan kita untuk berbicara. Berarti yang bedakan manusia dengan hewan, yang pertama Allah berikan akal, yang kedua Allah berikan kemampuan kita untuk berbicara. Nah, ketika Allah berikan akal kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk memikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahaan Allah, keagungan Allah lewat ciptaannya. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan, daratan. Maka orang-orang yang suka mentadaburkan alam semesta ini, itu akan bertambah tauhid dan keyakinannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur, tadabbur, tafakkur, tadabbur. Nah, kemudian ya, logika kecil begini. Ini sering saya ungkapkan. Kalaulah mungkin ya, kita punya pohon, kemudian pohon itu punya tumbuh pohon kelapa. Kemudian pohon kelapa itu berbuah 50 buah per pohon. Logikanya ada 50 liter air di atas pohon kelapa. Itu satu pertanyaan, siapa yang memasukkan air itu? Kemudian kalau saatnya kita disodorkan dengan pertanyaan yang lain, kira-kira air dulu atau batok dulu? Kira-kira apa tuh Ustaz? Air dulu atau batok dulu? Nah, maka jawabannya air dulu atau air dulu? Sama begini ya. Kalau air dulu tumpah wadah-wadah, kalau batok dulu air masuk dari mana? Ya kan? Kekuatan enggak, akal tidak akan bisa menjawab itu. Namun iman, hati nurani akan berkata, ini adalah desain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian Allah berikan hawas, insting. Itu pun merupakan bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terus ada pada diri kita ketika kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Istilahnya bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka puncak dari mujahadah itu akan Allah berikan keajaiban kepada kita, musyahadah. Sehingga yang ada pada diri ini hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan ilham. Ya, ilham. Kadang-kadang kita memiliki masalah, kemudian kita sulit untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Tiba-tiba Allah berikan ide, Allah berikan cara untuk menyelesaikan masalah itu. Itu merupakan bagian daripada ilham, dan itu pun merupakan bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hidayah din, agama. Itulah merupakan nikmat hidayah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada satu doa kecuali doa yang sering kita baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbana ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan mata hati, tetapkan hati kami untuk senantiasa dalam agamamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini yang boleh menambahkan kaitan dengan semuanya. Jadi Ustaz Iwan menyebut prerogatif Allah memberikan hidayah. Kalau dimaknai hidayah itu menjadi dua, ada yang namanya hidayah tul irsyad, yang kedua ada yang namanya hidayah tul taufik. atau yang sering kita sebut taufik dan hidayah. Maka hidayatul irsyad adalah berupa petunjuk, dan Allah sebutkan semua manusia bisa sekedar memberitahu, sekedar mengingatkan, sekedar memberi petunjuk, termasuk dari fenomena alam. Kadang alam ini menjadi guru buat kita. Ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika sudah bebal otaknya di pesantren ngambek pulang, di tengah jalan bertemu dengan berjumpa dengan sebuah batu yang kemudian menetes airnya perlahan-lahan. Kemudian tetesan air itu membuat batu itu berlubang, ternyata menjadi inspirasi buat dia kembali lagi ke pesantrennya. Kemampuan daya berpikir akan terus terasa seandainya istiqamah. Akhirnya adalah sekolah ini menjadi seorang yang luar biasa. Nah, batu bisa memberikan hidayah, termasuk kita manusia memberikan hidayah, memberi petunjuk pada kawan kita yang mungkin masih lalai dari jalan Allah, yang masih belum beriman. Ada yang namanya hidayah tapi berupa petunjuk. Benar apa yang saya telah sampaikan. Ada yang kedua, hidayah itu taufik. Mewujudkan sebuah hidayah petunjuk itu enggak gampang. Banyak orang tahu salat, tapi tidak bersalat. Banyak orang tahu bahwa ibadah itu penting, tapi banyak yang meninggalkan. Tahu kalau korupsi itu merugikan. Banyak kalau maksiat itu pasti membuat dia akan terus berulang kali melakukannya. Nah, itulah prerogatif Allah yang disebut dengan hidayah itu taufik. Mewujudkan kebaikan, hidayah yang positif tadi adalah hak Allah. Ada orang tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya kira Allah subhanahu wa ta'ala memberikan potensi hidayah kepada makhluknya untuk memberikan hidayah, hanya saja tadi untuk mengubah, untuk mewujudkan, untuk menjadikan benar-benar sesuai apa yang Allah, yang ideal di sisi Allah, tentu prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya para anbiya itu, para alim ulama itu wasail hidayah. Mereka menjadi wasilah hidayah, termasuk dakwah. Cahaya hati ini wasilah hidayah, wasilah irsyad. Dan salah satu doa kita, Allahumma ja'alni abdan wa ja'alni alatan aw wasilatan min qabli aw qaribina ilaika. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu dan jadikan kami alat-Mu, wasilah hamba-Mu yang mendekat kepada-Mu. Yang maksiat jadi taubat. Yang malas ibadah jadi rajin. Yang rumah tangganya berantakan dengan berzikir, dengan dakwah jadi rukun. Yang tadinya taat mulai menikmati taatnya. Ini wasilah namanya. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa taqwa wa taqwa. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu hidayah-Mu, sifat takwa, sifat takut kepada-Mu, dan kemampuan mengendalikan diri serta kekayaan. Allahu Akbar. Kenapa kekayaan yang pernah diminta? Kalau orang sudah punya kemampuan mengendalikan diri, kaya apapun dia tidak akan jadi fitnah. Makin kaya, makin dermawan, makin tinggi jabatan, makin amanah, makin ngetop dia, makin teladan dalam kemuliaan akhlak. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Iwan Jawami, terima kasih Aisyah Syukur, terima kasih semua. Bila itu kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau penyejuk hati, kau penenang jiwa, ya Rabbul Izzati, bimbingkanlah hamba. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali.